Puteri, oh sayangku, puteri kekasihku, puteri pujaan hati, belahan seluruh jiwa raga. Cintaku hanya untukmu, langit dan bumi menjadi saksi. Tak mungkin terpisahkan walau sampai akhir nanti. Cintaku hanya untukmu, langit dan bumi menjadi saksi. Tak mungkin